Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Juga ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Abu Isa At-Tirmizi. Ada juga mahasiswa salah menulis, dia samakan antara At-Tirmizi, satu lagi ada Syekh Mahfuz At-Tirmizi. Nampak tulisannya mirip, yang satu At-Tirmizi, yang satu At-Tirmizi. Beda dengan sin. Tirmizi diambil dari kota Termez. Termez perbatasan antara Uzbekistan dengan Afghanistan. Tirmizi orang Termez. Sedangkan yang satu lagi Syekh Mahfuz At-Tirmizi, ulama besar juga. Ada kitab hadisnya dicetak di Beirut, di Lebanon, dibaca oleh para ulama. Syekh Mahfuz At-Tirmizi. Tirmizi itu Tremas, Pacitan, Jawa Tengah. Ulama besar meninggal di Makkah Al-Mukarramah, dan banyak ulama Timur Tengah ketika dilihat silsilah hadisnya sampai kepada Syekh Mahfuz At-Tirmizi. Syekh Imam Abu Isa At-Tirmizi ini mengambil riwayat ini dari gurunya, lalu kemudian dia ambil dari gurunya, dari gurunya sampailah kepada Sayyidina Hasan ibni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mengapa disebut Sayyidina Hasan? Karena Nabi sendiri menyebut Innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Innal Hasan, sesungguhnya Hasan, wal Husain, dan Husain sayyida, sayyid. Makanya kita menyebut Sayyidina Hasan. Itu bukan kita membuat-buat, Nabi menyebut Innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Hasan dan Husain adalah sayyid, dua pemimpin syabab, pemuda. Nanti malam akan ada kajian pemuda, pemuda-pemuda surga. Itu pemimpinnya nanti adalah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Lalu kemudian ditanyakanlah kepada Sayyidina Al-Hasan, ma hafizta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau ingat, yang pernah engkau kenang dari datuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Al-Hasan menjawab, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya ingat, saya kenang dari datuk saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu dari ucapan beliau. Apa ucapannya? Da' ma yari buka ila ma la yari buka. Da', tinggalkan. Ma yaribuka, sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tumakninatun, karena sesungguhnya sidqa, kebenaran yang tak ada ragu-ragu di dalamnya, tumakninatun. Dalam solat itu ada tumakninah, tenang, masa tempo sejenak. Tak boleh tak ada tuma'nina. Fa'innas sedekah tuma'ninatun, sesungguhnya di dalam sidqah, kebenaran yang tak ada keraguan di dalamnya itu tumakninah, ada ketenangan, mendatangkan ketenangan di dalam hati. Wa inna ribata, dan sesungguhnya di dalam keraguan-raguan itu, maka di dalamnya itu ada kekacauan, ada ketidaktenangan, ada ketidakstabilan. Inilah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didengar oleh cucunya. Tapi dalam hadis ini tak ada disebutkan, tidak ada disebutkan apa yang menyebabkan kronologis keluarnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tiba-tiba saja Nabi mengatakan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa innas sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Sesungguhnya di dalam kejujuran, kebenaran itu ada ketenangan, di dalam dusta itu ada keraguan-raguan. Makanya tidak bisa membaca hadis dari satu kitab saja. Baca dalam Sunan Tirmidzi, cuma ini ada teksnya. Tapi kalau dibaca dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, bunyi hadisnya sama, tapi di sana ada keterangan. Apa keterangannya? Bahwa kronologis asbabul wurud. Kalau sebab turunnya ayat, asbabun nuzul, asbab sebab turun. Sedangkan asbabul wurud kronologis hadis ini, rupanya Sayyidina Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib itu memakan korma. Korma, tamratan. Saya sedang makan korma, lalu rupanya korma ini diambil dari korma sodakoh, zakat. Lalu kemudian Nabi SAW melihat cucunya itu sedang makan korma, maka Nabi mengambil korma itu dari mulut cucunya. Diambilnya dan dia campakkan, dia buang. Lalu kata Nabi, inna la na'kulus sadaqah. Kita, saya, Nabi, kita, keturunan, aku, kata Nabi, anakku Fatimah, cucuku Hasan dan Husain, la na'kulus sadaqah. Kita tak boleh makan zakat. Tak boleh makan ini. Wahai cucuku, kita tak boleh makan ini. Ibu yang punya cucu, bapak yang punya cucu, sayang betul sama cucu. Apa yang sedang dia makan, makanlah, makanlah cucu. Tapi kalau sudah dalam masalah, di dalam makanan itu ada sesuatu yang meragukan, maka kita tak boleh tanggung-tanggung. Nabi mengajarkan, Nabi sendiri yang mengambil itu dari mulut cucunya itu, dan dia melarang memakan. Lalu keluarlah ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Da'ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukan wahai cucuku, ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Fa innas sadaqa, fa innas sidqa tuma'ninatu, karena sesungguhnya di dalam kebenaran itu ada tuma'ninah, ada ketenangan. Wa innal kadhiba ribatun, dan di dalam kedustaan, di dalam keraguan-raguan itu, di dalam kedustaan itu ada ribah, ada keraguan-raguan. Ini hadis adalah salah satu dari dasar agama Islam. Makanya ulama mengatakan innal haditsa salihun fil ibadati wal muamalati wan nikahi. Hadis ini menjadi dasar agama Islam dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, interaksi sosial, dalam masalah jual beli, dalam masalah akad, dalam masalah gadai menggadai, hutang piutang, termasuk juga dalam masalah nikah. Ambil contoh kasus, singgah kita di rumah makan, waktu musafir mau balik kampung, mau wudu masuk ke kamar mandi. Di dalam itu ada bak, dalam bak kamar mandi itu nampaklah airnya agak warnanya beku. Entah sabun masuk ke dalam, entah kepala supir ALS masuk ke dalam. Tak pasti tidak. Sedangkan di sana ada keran air. Maka dalam hal ini hanya dimaksud salihun fil ibadati. Hadis ini berlaku dalam ibadah. Na'ma yaribuka, tinggalkan air bak yang meragukanmu. Ilama la yaribuka, kepada air keran yang tidak meragukanmu. Kalau kau pakai air bak tadi, dipakai berwudu, salat Allahu Akbar, datang riba. Ini sahabat tidak salat saya. Ini jangan-jangan airnya air apa ini? Agak masam-masam sikit. Tapi ketika engkau pakai air keran, maka hilanglah keraguan. Nah, bagi orang yang tidak mengerti, dia katakan, jadi air mana yang kau pakai? Saya pakai air keran. Kenapa tak pakai air bak? Da'ma yaribuka ila mana yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ah, itu kan kronologis hadisnya kan bukan tentang wudu. Tengok, itu hadisnya kan tentang cucu Nabi makan korma. Lalu korma itu dari zakat, sedekah. Nabi mengatakan tak boleh kita makan ini. Nabi makan hadiah boleh. Maka Nabi kalau ada orang bawa, dia tanya, ini zakat, sedekah apa hadiah? Ini hadiah. Hadiah dia makan. Tapi kalau kenapa tak boleh Nabi anak cucunya makan zakat ini? Min awsakhin nas, wasakh, kotoran manusia. Tak boleh kami makan ini. Nah, ini kan kasusnya tentang masalah makanan. Kenapa berlaku pula pada air wudu? Inilah yang dimaksud dengan al-ibrah bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Dasar pengambilan hukum itu diambil pada lafaznya yang bersifat umum, bukan pada sebabnya yang bersifat khusus. Sebabnya ini khusus tentang masalah makanan, tapi hukum yang terkandung di dalamnya bersifat umum. Begitu juga tentang hadis tentang niat. Kamu sudah berniat tadi sholat? Belum. Kenapa tak berniat? Mana tak di, maka tak diterima amal. Kenapa tak diterima? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala amal dengan niat, orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ah, itu kan hadisnya ketika mau hijrah, bukan dalam kasus sholat. Lihat pengambilan hadis yang bersifat khusus pada sebabnya, tapi dia mengandung makna umum pada lafaznya, maka hadis itu mencakup segala aspek dalam beribadah. Pak Ustaz, saya sholat, terus ketika sholat tadi ragu, untuk saya batal apa tidak? Untuk saya batal apa tidak? Untuk saya batal apa tidak? Sesuai dengan hadis yang kita kaji subuh Sabtu kemarin, Pak Ustaz, na'ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Tapi dalam kasus ini dia sendiri bingung, yang meragukannya batalnya atau tak batalnya. Allahu Akbar. Ragu, batal apa tak batal? Batal apa tak batal? Hukum aslinya tadi sebelum ke masjid sudah wudu, sudah. Lalu merasa wudu ini batal. Iya, batal apa tak batal? Maka al-yaqinu la yuzadu bisyak. Keyakinan yang kuat tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Yakin bahwa wudu ada, ya tidak batal. Itu terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, batalkah wudu saya ini? Kata Nabi, tidak batal. Hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara, au tajida rihan, atau kau cium bau. Kau dengar suara, tasma'a sautan, kau dengar suara, au tajida rihan, atau kau cium bau. Karena dia ada tak bersuara, tapi baunya luar biasa. Selama tak ada dua indikasi ini, maka jangan kau batalkan sholatmu. Keyakinan yang kuat ini dalam masalah ibadah, dalam masalah mengaji begitu juga. Ini Pak Ustaz, saya sedang ngaji nih. kata guru saya ini, tapi saya ragu tentang guru saya ini. Katanya dia, saya ngobrol dengan dia terus, kami mengaji masalah kitab-kitab-kitab. Tak kitab-kitab apa dia sebut, tapi tak pernah kitab itu dia baca. Katanya dia sudah putus kajinya, solatnya pun azan bersaut-sautan dari masjid, ayyalah salat, tak ada ke masjid. Katanya dia sudah solat batin saja. Meragukan saya, Pak Ustaz, berlaku hadis ini. Da'na yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tak meragukan. Kamu belajar tafsir di mana? Ada ustaz kami mengajarkan tafsir. Kitab apa yang dipakainya? Tak ada pakai kitab. Kata dia, ulama itu semua pakai akal. Imam Tabari pakai akal. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir pakai akal. Imam Abu Fida Ismail Ibn Qasir pakai akal. Kalau mereka boleh pakai akal, maka saya pun boleh pakai akal. Jadi ustaz kami itu pakai akal saya. Ini tak betul. Maka ikuti tafsir Al-Ma'rifah Dr. Mustafa Umar. Da'na yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukan. Pengajian kami ini pengajian eksklusif ini, Pak Ustaz, tertutup. Datang guru kami dari Jakarta, ngaji satu jam, habis itu layar ditutup, tak boleh tanya jawab. Karena kalau tanya jawab nanti hati kita rusak, ikhtilaf-ikhtilaf. Tengok pengajian Ustaz Somad itu banyak betul tanya jawabnya, akhirnya ikhtilaf hati kita. Da'ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Berlaku dalam masalah ibadah, berlaku dalam masalah mau'izah hasanah pengajian, hadis ini berlaku juga dalam masalah nikah, fit nikah. Pak Ustaz, saya mau nikah ini. Terus ini ada perempuan, orangnya baik, sholat berjamaah, rajin pengajian, tapi jilbabnya masih setengah-setengah lagi, Pak Ustaz. Yang ini sudah penuh, Pak Ustaz. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Maka orang berada di antara dua pilihan, berijtihadlah dia memilih pilihan itu. Dalam masalah politik masuk memilih pemimpin, berpikirlah, gunakan sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan, berijtihadlah. Ini orangnya ada kesamaran, ada ketidakjelasan, ada keraguan-raguan. Sedangkan ini orangnya akidahnya jelas, ibadahnya jelas, muamalahnya jelas. Da'ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ketika kita berijtihad ini, muncul apa yang disebut dengan maslahat kepentingan. Makanya kalau sudah menentukan pilihan, di situ datang kepentingan. Calon menantu saya ini dua, Pak Ustaz. Yang satu ini meragukan saya. Apa yang Bapak ragukan tentang dia? Dia SAG, Pak Ustaz, sarjana alam goib. Entah dari mana nanti makannya. Rumah tak jelas, kendaraan tak jelas. Ragu saya tentang ini. Ini memang tak sholat, Pak Ustaz. Datang ke rumah pun tak tahu cium tangan. Asal jumpa sama saya, apa kabar calon mertua? Sehat. Tapi jelas, Pak Ustaz. Nah, jadi kalau gitu saya tinggalkanlah yang meragukan ini, Pak Ustaz, ya. Meragukan dalam masalah apa? Nah, ini mesti dijelaskan dulu. Ragu dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah tauhid, bukan dalam masalah bersifat keduniawian. Maka orang sekarang standar utamanya dunia-dunia. Ragu saya ini tentang dunianya tak jelas. Ragu dalam masalah da'na yaribuka, rib, raib. Makanya dalam Al-Quran dikatakan zalikal kitabula raib. Itulah Al-Quran, Al-Kitab, Al-Quran. La raib, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita mesti yakin. Fa iza azamta, kalau engkau sudah azam, yakin. Fatawakkal Allah, maka bertawakkallah engkau kepada Allah. Langkahkan kaki kanan. Bismillah, tawakkaltu Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dalam berazam juga begitu. Saya bersaksi atas nama Allah bahwa orang ini layak saya pilih menjadi pemimpin saya. Saya bersaksi. Itu bukan sekedar mencoblos kertas. Itu adalah persaksian seorang mukmin kepada Allah bahwa dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi atas nama Allah bahwa orang ini layak untuk aku pilih menjadi pemimpinku. Maka saat itu dia sedang memberikan persaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al adullukum ala akbaril kaba'ir? Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa terbesar di antara dosa besar itu ya Rasulullah? Al isyraku billah, mempersekutukan Allah. Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Apalagi syahadatuz zur, kesaksian palsu. Bersaksi palsu. Berapa kali kita memberikan kesaksian palsu? Wah, tak usahlah penting dia mau dari mana, dia sarjana apa. Yang penting bapaknya kawan saya, dia sekampung sama saya pilih saja. Da'ma ya riduka, dikasih kita. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tak meragukan. Hari ini orang tak peduli masalah halal haram, masalah syubhat, itu kan sepele saja itu Pak Ustaz. Tapi hari ini masih ada anak-anak muda yang bekerja, pegawai, baru lulus, masih ada yang bertanya ke saya, Pak Ustaz, kalau saya dapat tunjangan ini, boleh tak saya makan? Pak Ustaz, kalau saya pergi ke luar kota, perginya 3 hari, tapi ternyata di sana cuma 1 hari, tapi tetap tanda tangan 3 hari, halalkah itu saya makan? Masih ada. Sampai hari ini di zaman edan ini, yang katanya orang tak peduli halal haram, yang katanya antam kromo pantai saja, masih ada orang yang peduli. Itu menunjukkan terbukti benar firman Allah, wa may yartadd minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad, na'udzubillah, tak peduli pada halal haram, tak peduli, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan ganti mereka biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah, dan mereka itu selalu memilih antara yang halal dengan yang haram, antara yang syubhat dengan yang ragu-ragu, dengan yang baik-baik, antara yang hak dengan yang batil. Disinilah perlunya perjuangan yang luar biasa. Nampak bagaimana perjuangan Nabi SAW? Biasanya kita kalau sudah melihat cucu makan, makan-makanlah. Berapa banyak ayah ibunya melarang, Pak, Ma, nanti ini jangan kasih bonbon ya, rusak giginya, jangan kasih coklat ya, rusak nanti gusinya. Ya, dititipkannya anaknya itu tempat maknya, ke tempat ayahnya mau kerja, nah ini jangan. Tapi begitu cucu tadi nampak makan bonbon, tak saya larang Pak Ustaz. Kenapa? Kami dulu kecil Pak yang makan bonbon. Sayang ke cucu. Tak masalah dia makan bonbon. Yang jadi masalah kita sekarang bukan masalah materi makanannya, tapi dari mana dia datang. Adakah yang lebih sayang kepada Hasan dan Husain selain daripada Nabi Muhammad SAW? Oh, dia gendong itu dua cucu itu. Dia peluk, dia sayang. Dia sayangi bukan main. Dia peluk, dia cium. Datang Aqra ibn Habis, seorang Arab Badui, duduk melihat, memperhatikan. Apa kata si Arab ini? Menengok Nabi mencium cucunya. Aku anakku 10. 10 anakku, satu pun tak pernah ku peluk ku cium. Lihatlah kerasnya tabiat orang Arab Badui. 10 anaknya, satu pun tak dia cium. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak menyayangi dia. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang punya rasa kasih sayang itulah yang disayang oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. kamu sayangi yang di bumi, maka Allah akan menyayangi kamu. Tak ada yang lebih sayang kepada Hasan dan Husain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa sayang tidak dapat mengalahkan rasa menyelamatkan dia dari yang haram. Dia sendiri yang mencabut makanan itu dari mulut cucunya. Ini bukan makanan kita. Inna la na'kulu shadaqah. Kita tak layak makan ini. Nah, hari ini rasa sayang mengalahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjerumuskan mereka makan haram? Kita. Siapa yang menyuapkan riba ke dalam mulut anak cucu? Kita. Siapa yang menyuapkan riswah? Ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyogok, yang disogok masuk neraka. Biarlah. Nanti kalau sudah banyak tabung-tabung aja. Pak, ya, ma. Tapi kata Ustaz Abdul Somad, kata Dr. Mustafa Umar, kata Dr. Wawan bin Muhammad Saleh, kata Dr. Saidul Amin, kata Ustaz Fulan, ini kan haram. Mereka tuh nyebut haram, dia tak tahu aja tuh. Tak tahu dia sulitnya hidup ini sekarang. Ustaz Somad tuh tahu apa dia, berapa lah umurnya itu, masih muda lagi itu. Nanti kalau udah tua korupsi juga ya. Rasa sayang, rasa khawatir. Saya sebetulnya tahu ini haram nih Pak Ustaz, kurma ini haram, tapi saya suapkan juga ke mulut dia. Karena kalau tidak nanti saya carikan apa makan dia apa. Betapa kita merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa lebih mengerti tentang rezeki mulut anak-anak kita ini, cucu cicit kita ini lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana letak iman? Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada yang melata yang bergerak di atas muka bumi ini, illa Allah rizquha, kecuali Allah menjamin rezekinya. Itulah letak iman. Antu'mina billah, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, ada malaikat membawa rahmat. Wa kutubihi, ada Al-Quran yang menceritakan tentang rezeki. Wa bil yaumil akhiri, ada hari akhirat yang nanti kita akan ditanya di soal tentang dari mana kita dapat, kemana kita pakai, dari mana kita makan, kemana kita suapkan makanan itu. Lihatlah bagaimana Nabi SAW sayangnya kepada cucu, tidak serta-merta membenarkan. Makanlah, kalau sudah sayang, makanlah. Kalau sudah suka, like and dislike. Kalau sudah suka, maka tak ada halal haram. Kalau sudah benci, semuanya haram. Ini penyakit orang manusia sejak zaman dulu. Bukan ini penyakit orang zaman sekarang, mau sedar dari zaman dulu. Kalau sudah sayang, semua halal. Kalau sudah benci, semua haram. Al-qasdu fir ridha wal ghadab, sifat orang beriman bersikap pertengahan dalam keadaan benci dan sayang. Memang saya sayang ke cucu saya ini. Nama cucu saya ini Al-Hasan ibni Ali. Hasan anak Fatimah. Dari kecil disayang Nabi, lahir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Rumahnya di belakang rumah Nabi, itulah komplek Taman Raudhah. Taman Raudhah menghadap ke kiblat, di samping Taman Raudhah makam Nabi. Di belakang makam Nabi itulah rumah Fatimah dengan Ali. Disitulah Hasan berlari-lari, Nabi sedang khutbah. Khutbah di atas mimbar. Turun Nabi dari atas mimbar. Begitu turun dari atas mimbar, sahabat semua sedang bingung. Kenapa Nabi turun dari atas mimbar? Rupanya Hasan dan Husain sedang berkelahi memperebutkan kain berwarna merah. Digendongnya kedua cucunya itu, diantarnya ke rumah Fatimah, naik dia balik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah cucu-cucu ini fitnah. Fitnah di situ artinya ujian. Tengoklah kedua cucuku tadi sedang berkelahi. Begitulah Nabi SAW menggendong cucunya itu. Nabi membawa cucunya itu ke masjid. Apa maknanya? Sayang bukan main. Tapi sayang tidak menghalalkan yang haram. Ini tak layak kita makan cucuku. Dan maya dibuka, tinggalkan yang meragukan. Ila malaya dibuka, kepada sesuatu yang tak meragukan. Kenapa? Fa inna sidqa tumanina, karena di dalam kebenaran itu ada ketenangan. Nabi ingin menjelaskan korelasi antara makanan dengan ketenangan. Sedekah, kalau kau makan yang baik, yang benar, yang jujur, yang tak ada syubhat, yang tak ada haram di dalamnya, tumaknina, dia akan mendatangkan ketenangan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tempo sejenak itu disebut dengan tumaknina. Nabi menyebutkan itu dalam hadis ini. Fa inna sidqa tumaknina, di dalam kebenaran, kejujuran ada ketenangan. Tenang itu di mana letaknya, Pak Ustaz? Kalau nampak kita ada orang bicara tenang, santun. Tenang itu bukan di lidahnya. Kalau ada orang berjalan tenang. Tenang itu di mana? Ketika saya kirimkan gambar foto Syekh Muhammad Muwaffaq Ibnu Ali Al-Murabi, apa kata kawan saya yang di luar kota? Tenang sekali wajah Syekh itu ya. Coba tanyakan, Mat, apa zikirnya? Nantilah aku tanyakan. Sudah saya baca zikir ini, kenapa tak tenang juga? Bukan salah pada zikirnya. Makanan kita mungkin ada syubhat. Lihat, hadis ini bercerita tentang ketenangan. Syekh Muhammad Muwaffaq itu bukan cerita masalah tak tenang. Kenapa Ustaz tak cerita tentang Nabi, sahabat Nabi? Nanti saya cerita tentang Nabi, sahabat Nabi. Wah, itu kan zaman dulu. Ini orang paling tidak tenang di dunia. Kenapa? Terusir dari Suriah. Sudah 5 tahun tinggal di kampung orang. Meninggalkan negeri dilahirkan di sana. Meninggalkan keluarga. Meninggalkan kampung halaman. Meninggalkan Ma'had Al-Fatah Al-Islami, tempat mengajar. Anak meninggal dunia dalam keadaan syahid. Tapi tenang. Bicara. Tawa-tawa di belakang. Kemudian sampai ketika akan berangkat di bawah waktu naik kendaraan, aina zaujat ana abhasu anha, kata dia sambil ketawa, mana istri saya tadi, Abdul Somad, saya mencari-cari dia dari tadi. Ada kemesraan seorang tua kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada cucunya, kepada murid-muridnya dalam keadaan tenang. Di situ saya menemukan fa inna sidqatu ma'ninatun, di dalam makanan yang bersih ada ketenangan. Kenapa hidup ini tak tenang, Pak Ustaz? Ini sudah ada, ini sudah ada. Dulu katanya tak tenang karena belum ada kerjaan. Sudah ada kerja, tak juga tenang. Nanti kalau sudah punya rumah, katanya tenang. Sudah ada, makin tak tenang. Nanti kalau sudah ada kendaraan, katanya tenang. Kalau sudah ada, rupanya makin tak tenang. Di mana sebetulnya letak ketenangan ini? Hadis ini memberikan jawaban. Setelah cerita masalah makanan cucunya, keluarlah statement Nabi. Fa'inna sidqatu ma'ninatun, di dalam kebenaran, di dalam kejujuran ada ketenangan. Makanya kita ajarkan kepada anak kita seperti yang diajarkan Nabi kepada anak lelakinya. Nabi mana ada punya anak laki-laki? Cucu laki-lakinya, itulah Al-Hasan. Kalau kau mau tenang, wahai Hasan, maka jaga makanan. Karena kalau tidak, engkau akan gelisah. Batinmu tidak menemukan ketenangan itu. Tumaknina, jiwa yang tenang itu disebut dengan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, jiwamu tenang, ridha Allah, Allah ridha, dan engkau pun ridha kepada dia. Udkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hamba yang juga tenang. Tempat itu adalah tempat yang paling tenang. Tidak ada keributan, tidak ada kacau balau, tidak ada teriakan, tidak ada dusta di dalamnya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atsraba la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Di dalamnya mereka tidak mendengar lawa, kata-kata lawa sia-sia, sumpah serapah, caci maki, berkelahian, tak ada. Walakin lawa, tak ada dusta, tak ada tipu. Tempat itu hanya dimasuki oleh orang yang di dalam hatinya bersih daripada syubhat. Makanya orang yang masuk neraka itu dicuci. Tak layak kain yang kotor ini naik ke Masjid An-Nur. Abdul Somad mau ceramah, dia perhatikan dulu, baju sudah bersih, bersih. baru naik ke atas. Tak layak yang kotor itu dicuci dulu. Tapi katanya Pak Ustaz, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Betul. Hadis itu sahih. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun berzina, walaupun mencuri. Wa in zana wa in sarak, walaupun berzina, walaupun mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, kalau begitu Allah tak adil Pak Ustaz. Masa orang yang mengucap la ilaha illallah, menjaga diri dari makan haram, sampai kurma sebutir pun dia takut, dia masuk surga. Tiba-tiba yang ini makan haram, darahnya kotor, otaknya kotor, bajunya kotor, lidahnya kotor, matanya kotor, telinganya kotor, masuk surga juga. Semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Yang jadi masalah masuknya kapan? Di situ yang jadi masalah. Yang bersih langsung masuk surga. Wasiqal ladzina taqau, orang-orang yang takut kepada Allah, takut makan kurma, takut makan haram, takut makan riba, takut makan syubhat, dikiring mereka ke dalam surga ketika sampai di pintu. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah penjaganya, apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan untuk kamu semua. Tibatum, kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam surga, kekal kamu di dalamnya. Tapi bagi yang mengucapkan la ilaha illallah, tak memperdulikan makanan, masuk darah kotor ke dalam, disuap mengenai lidah. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan. Nabata min aramin, tumbuh dari yang haram, mengalir yang haram di dalam. Fannaru awlabi, tempatnya adalah api neraka. Fa inna sidqa tumanina, di dalam kebenaran, ketulusan, kejujuran ada ketenangan. Wa innal kadhiba, dan di dalam kadhib, dusta, bohong, tipu, syubhat, riba, ghish, zulm, aniaya, riba, ada keraguan-raguan, bimbang, terombang-ambing, mengambil keputusan bimbang, pengajian bimbang. Kalau ada orang yang sudah mengatur jam tidurnya di waktu siang, sudah istirahat waktu siang, makan enak, niat mau bangun malam, tak juga terbangun malam, apa sebab? Allah haramkan dia menikmati munajat di waktu malam, karena dia sudah memakan yang haram. Hukuman itu bukan dalam bentuk sakit. Wah, kasihan Pak Anu ya, sakit di rumah sakit, nampaknya Allah menghukum dia. Bukan. Orang sakit di rumah sakit hari penamat bukan sedang dihukum Allah, tapi Allah ingin membersihkan mereka sebersih-bersihnya. Hatta yamshi 'alal ardi, sampai dia berjalan di atas muka bumi. Makanan 'alaihi khathi'ah, tidak ada dosa walaupun sebesar ujung rambut, bersih sebersih-bersihnya. Kasihan si Anu ya, rumahnya terbakar, mungkin dia dilaknat Allah. Tidak, Allah bukan melaknat dia. Allah sedang menguji dia dengan kesabaran. Ketika dia sabar menerima itu, Allah angkat derajatnya ke tempat yang tinggi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah angkat derajatnya karena sabarnya. Bighairi hisab, tanpa bisa dihisab, tak bisa dihitung, unlimited, tak bisa dikira oleh siapapun. Lalu azab itu apa? Ketika makan haram, lalai beribadah, diharamkan Allah mendapat kenikmatan membaca Al-Quran. Orang lain baca Quran sampai satu juz, nikmatnya baca Quran. Ini baru satu halaman sudah meleleh pula air liur ke Quran. Diharamkan Allah mendapatkan nikmat munajat, zikir wali-wali Allah, berzikir wudu isya sampai ke subuh. Berapa ulama yang mendapatkan nikmat wudu isya sampai ke subuh? Tak terhitung. Baca kitab Syiar A'lam An-Nubala, mendapatkan lezatnya nikmat berzikir munajat kepada Allah, mendapatkan lezatnya nikmat bermunajat di waktu malam, mendapatkan nikmatnya membaca Al-Quran. Buya Hamka sekali duduk 6 juz baca Quran tak dapat nikmatnya, berzikir tak dapat lezatnya, solat tak dapat. Itulah sesungguhnya azab di atas azab. Dan orang tidak menanggap itu azab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi mengambil pena, mengambil kertas, duduk di kursi sambil muzakarah. Asal capek dia salat tahajud malam, dia ambil. Asalkan dia mengantuk, tak tidur berbaring. 2 tahun tulang belakangnya ini tidak menempel ke atas kasur. 2 tahun lamanya hanya duduk saja. Asalkan mengantuk, tegak balik. Pergi ke masjid, pengajian, mengajar. Mendapatkan nikmatnya. Orang menganggap ini kenikmatan itu di mana letaknya? Di dalam hati. Bingung saya bagaimana orang bisa merasakan kenikmatan duduk menulis Pak Ustaz. Bagaimana bisa mendapatkan kenikmatan baca Quran. Tak tertangkap saya gaji Pak Ustaz ini. Oke, nanti ada waktu libur luang pergi ke tempat pameran lukisan abstrak. Masuklah kita ke dalam. Nampaklah lukisan-lukisan di dinding. Ada satu orang sambil menikmati cerutunya yang panjang. Menengok lukisan abstrak itu sampai 1 jam. Kita yang berada di samping dia heran. Ini orang ini gila apa? Kesambet. Apa yang ente lihat di lukisan itu? Saya ingin menjelaskan. Kita yang tak mengerti bingung melihat itu. Tapi dia yang paham tentang itu tergila-gila dia melihat itu. Apa maknanya? Ada sesuatu yang tak dapat kita pahami. Ini yang zahir. Yang zahir, yang tampak, yang jelas. Padahal gambarnya hanya ban mobil yang bergeser bolak-balik di atas kampas. Itu saja. Tapi dia menikmati luar biasa. Tapi orang yang tak paham tentang lukisan abstrak bingung melihat itu. Ini tentang yang zahir, yang nampak. Bagaimana kenikmatan orang dalam ibadah? Bagaimana kenikmatan? Diharamkan Allah mendapatkan itu gara-gara apa? Gara-gara fa inna sidqa tumanina, di dalam kebenaran, kejujuran, kebaikan, selektif memilih makanan, selektif memilih pekerjaan, selektif memilih menantu, selektif memilih yang halal di tengah yang haram. Kalau seandainya kita hidup pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, mungkin tidak seberat zaman sekarang. Sekarang duit haram itu seliweran, kata orang Jawa, berdatangan duit haram, duit syubhat itu. Tapi masih ada yang kuat istiqomah. Ah, Ustaz ngomong teori aja itu. Mana ada orang sekarang tahan dengan uang-uang haram? Ada. Saya dipertemukan Allah Ta'ala di Pekanbaru, di zaman ini, bukan baca buku. Saya nih Pak Ustaz mengambil pensiun dini gara-gara dikucilkan orang. Akhirnya saya pikir-pikir-pikir tak ada gunanya, akhirnya saya ambil. Gimana ceritanya masalah Bapak? Dulu saya bertiga, kata yang satu ini, kalau kita jebolkan ini, kamu dapat 1 M, ini dapat 1, kita dapat masing-masing 1, insya Allah. Tapi setelah saya pikir-pikir Pak Ustaz, kalau saya bawa ini pulang ke rumah, saya belikan makanan, saya suapkan ke istri saya, haram. Saya suapkan ke anak saya. Berapa lama lagi kami menikmati yang haram ini? Paling-paling umur saya 30, waktu itu anak saya baru 2. Kalau kami nikmati ini haram-haram, umur 58 saya pensiun, hanya 28 tahun menikmatinya Pak Ustaz. Habis itu kemana? Akhirnya saya dianggap orang aneh, saya dikucilkan, saya dijauhi, saya dikatakan ekstrim, saya dikatakan tak layak hidup zaman sekarang, saya dikatakan sok alim. Masih ada orang yang istiqamah sampai hari ini. Memang jumlahnya tak banyak, tapi kita berharap anak kita yang kita jaga dari kecil makan halal itu, maka dia menemukan ketenangan ketika orang lain tak tenang. Orang lain sekarang mencari ketenangan kemana? Masuk ke diskotik. Apa yang dicari orang diskotik? Tumaknina, mencari ketenangan. Masuk ke nightclub, mabuk, makan pil anjing gila, sabu-sabu, narkoba. Apa yang dicari orang di dalam itu? Ketenangan. Tapi anak kita tenang membaca Quran. Masuk dia ke masjid, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Walquranil Hakim. dia petik tasbihnya, dia mendapatkan ketenangan itu. Orang lain sama-sama memetik tasbih, sama-sama mengucapkan kalimat yang sama, kenapa aku tak mendapatkan ketenangan itu? Tenang itu bukan pada letak katanya, bukan pada subhanallah walhamdulillahnya, tapi pada usaha mendatangkannya. Nabi mengajarkan itu ke cucunya. Tapi ini sulit di zaman saat ini. Kenapa? Kepentingan hawa nafsu, bisikan setan. Nafsu, jiwa diri kita ini memang bawaannya ke sana. Tabiat aslinya memang bawaannya jahat. Maka kalau tidak kita latih dia kepada yang baik, dia pasti jahat. Memang bawaan sifatnya jahat. Kalau tak kita latih dia kepada yang baik, dia pasti akan kesana. Makanya banyak orang terlatih untuk jahat, karena tidak dilatih pun dia pasti jahat. Tapi untuk baik, untuk jujur, untuk istiqamah, mana buktinya? Berapa di antara kita yang sudah melatih diri untuk bangun subuh ini? Dilatih pakai jam waker, dilatih pesan pada simbok, dilatih pesan istri, istri pesan ke suami, suami pesan ke istri, dua-duanya tak terbangun. Berapa banyak? Alhamdulillah Pak Ustaz, walaupun kami tak bangun, tertolong dengan streaming Pak Ustaz. Sejak streaming ini kami tak pernah lagi ke An-Nur Pak Ustaz, kata suaminya. Tapi Bapak Ibu tetap hadir ke majelis kita ini. Artinya apa? Memang tabiat ini maunya tidur siang. Tabiat ini apalagi hujan, sejuk, nyaman, maunya bangun sampai jam 8. Dilawan. Wallazina jahadu, orang-orang yang bermujahadah melawan ini, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan. Melawan bangun pagi, tak banyak yang lulus, tapi subuh ini masih banyak yang lulus. Melawan untuk tetap datang istiqomah ke masjid, melawan nafsu mata, melawan. Tapi kalau sudah masalah makanan, nah, makanya contoh kasus dalam hadis ini, makanan, melawan makanan. Nanti kita makan siang sama ya. Enggak, saya sudah puasa sunat ini, aku yang bayar, ayolah aku istiqomah. Pak, saya bawa anak gadis bapak ini. Tidak. Tak dengar kamu ceramah kemarin Ustaz mengatakan dayus, tak masuk surga siapa yang membiarkan anak gadisnya di bawah laki-laki. Sebentar aja Pak, kami makan bakso mie ayam. Tidak. Sebungkus untuk bapak, gak boleh. Berapa banyak orang kalau sudah cerita masalah makanan, masa semurah itu Pak Ustaz? Ini sekedar sampel contoh makanan. Makan pakai tempat tinggal. Makanya gratifikasi itu tidak selamanya dalam bentuk duit. Gratifikasi itu dalam bentuk macam-macam. Pokoknya ada kepentingan, ada maslahat, ada manfaat yang bisa kita ambil di dalamnya. Haram. Haram. Kenapa Ustaz Somad itu keras betul nyebut haram? Malah karena belum dapat aja itu. Lah dapet esok tengok lah, agak turun suara. Artinya apa? Maka dalam masalah ini Nabi itu contohnya real. Dan ketika untuk menunjukkan masalah ini, langsung ke keluarga dekat dulu. Tengok, Nabi bukan orang lain. Dia katakan, hai Abdullah bin Umar, Arab. Abdullah bin Umar jauh. Abdullah bin Umar itu adik ipar. Tidak ada hubungan Nabi dengan Umar bin Khattab seandainya tidak menikah Nabi dengan Hafsah. Menikah Nabi dengan kakaknya, adik ipar. Hai Tol'ah. Tol'ah jauh. Walaupun nasab-nasabnya ke atas ke urut masih sama-sama Quraisy. Hai Abdullah bin Mas'ud. Masih jauh. Tapi langsung cucu yang paling dekat. Hai cucuku, ini haram. Kebanyakan orang sekarang kalau orang lain baru haram, haram, haram. Kalau cucu, haram. Nabi tidak, tunjukkan langsung yang dekat-dekat dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada yang dekat-dekat dulu. Hai istriku, ini kalau kita makan haram ini. Jangan. Keberanian seorang suami mengatakan haram kepada istri. Istri pula mengatakan, bang, kami siap untuk makan apa adanya. Karena kita begini tak lama di dunia ini. Andai kau tempatkan kami di rumah yang sederhana ini, bang, kami siap. Andai kau beri kami makan dengan secukupnya begini, bang, kami siap. Tapi kami tak siap masuk neraka jahanam, bang. Kami tak siap masuk dalam neraka sa'ir. Kami tak siap kulit kami terkelupas. Itulah yang menenangkan di hati suami. Tumaknina, istri menenangkan suami. Sekarang kan tak begitu. Kalau lah begini terus, tak tahan kami hidup sama bang. Lama-lama kugugat juga lah bang, tiga pengadilan. Jadi betul kata Nabi, ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha tu'inu 'ala imanihi, perempuan yang menolong iman suaminya. Hunna libasun lakum, perempuan itu pakaian kamu. Wa antum libasun lahun, dan kamu menjadi pakaian bagi mereka. Kenapa Abdul Somad berani ceramah pagi ini? Karena pakaian yang menutupinya, tak nampaklah kurus keringnya, tak nampaklah bentuk lekuk tubuhnya. Berani dia menampakkan dirinya. Kenapa? Karena ditutupi. Menutupi, jangan sampai menutup badan daripada aib cacat kotoran, menutup badan daripada nampak gatal kudis penyakit. Tapi yang paling penting, bagaimana bisa menutup diri daripada azab neraka jahanam yang disiapkan uiddat, disiapkan Allah Ta'ala lil kafirin, bagi orang-orang yang ingkar kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innas sidqatu ma'ninatun, di dalam kebenaran, kejujuran, kebaikan ada ketenangan. Wa innal kadhiba, tapi kalau kau bermain curang, kalau engkau berkhianat, engkau menipu, ribatun, di dalamnya ada kebimbangan. Kata anak muda sekarang galau. Kenapa tak juga? Kenapa tak juga ada ketenangan ini, Pak Ustaz? Kenapa tak juga ada bimbang kacau balau ini? Jangan salahkan hati, karena hati bukan punya kita. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman di antara jari jemari kuasa Ar-Rahman. Huwa Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Dinyanyikan sudah, dibaca sudah, dipanggil sudah. Ya Rahman, Ya Rahim. Nanti jam 10 dikaji di bawah bersama Dr. Mustafa Umar, mengkaji Asmaul Husna. Tak juga datang ketenangan. Apa salahnya? Karena di dalam jantung itu ada darah. Darah itu menggelegak panas. Darah haram disuap dari makanan yang haram, berubah menjadi setetes dua tetes bakso haram, mie ayam haram, ayam penyet haram, nasi uduk haram, berubah menjadi tetesan darah haram, masuk ke tangkai jantung haram, disemprotkan naik ke otak haram, isi otak pun haram. Otak tadi memerintahkan kepada telinga, telinga menjadi mendengar yang haram, menyemprotkan darah masuk ke mata, mata menengok yang haram. Haram, haram, haram. Kenapa semuanya berawal dari hati, dari jantung, jantung hati? Nabi mengatakan, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kullu, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut rusak. Kalau di dalam itu tenang, tenang. Oh, nampaknya Ustaz Abdul Somad itu tenang. Belum tentu. Bisa jadi macam air, nampak di atas tenang, di dalam kacau balau. Maka ketenangan itu bukan punya kita. Kita hanya bisa minta kepada Allah. Allahumma anzil sakinata. Walladhi anzala sakinata. Huwa. Bukan kita. Dia. Walladhi anzala sakinata. Dialah yang menurunkan ketenangan. Di mana kita turunkannya? Dialah yang menurunkan ketenangan kepada kita. Tidak. Walladhi anzala sakinata. Dialah yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Yang dicari orang ke padepokan, padepokan, padepokan orang Hindu, pura-pura masuk Islam, menulis buku Asmaul Husna, padahal orang Hindu, untuk merosak orang Islam. Anand Krishna, Apa yang dicari orang pejabat-pejabat, orang-orang kaya itu ke sana? Mau mencari ketenangan. Naikkan kaki kanan ke paha kiri, kaki kiri ke paha kanan. Setelah itu pegang tangan, pejamkan mata. Duduk di tepi kolam renang, ada air menggemericik-gemericik. Tarik nafas. Usah. Tenang, agak tenang Pak. Tarik lagi. Udah mulai tenang? Iya tenang. Tahan lama-lama. Dah matilah. Dibakarnya segala dupa, segala dupa. Ini namanya aroma terapi. Anda menemukan ketenangan, datang si goblok-goblok jahil-jahil bin Bahlul yang udah makan haram. Tenang katanya, tenang. Dibukakan Allah Ta'ala pelecehan seksual. Rupanya banyak pembantunya diraba-rabanya, diperkosanya. Baru tahu. Di padepokan-padepokan, artis-artisnya makan haram, ikut semua itu. Apa yang mereka cari? Ketenangan. Allah Ta'ala maha adil. Datang si kafir, si zalim, si aniaya, si koruptor mencari ketenangan, ditemukannya dengan ketenangan palsu. Dibukakan Allah, yaumatubla sarair, dibukakan Allah. Tidak ada ketenangan kecuali dengan ala bidzikrillah. Ketahuilah dengan berzikir, mengingat Allah. Ikutilah orang-orang yang mendapatkan ketenangan, dan tenang itu dari makanan yang halal. Maka kalau hari ini Bapak Ibu sudah istiqomah, saya sanggup Pak Ustaz, saya tinggalkan ini. Damai hari buka, tinggalkan yang meragukanmu. Kepada yang tidak meragukanmu, kira-kira saya berada di dalam grup WA ini apa manfaatnya? Apa ketenangan yang saya dapat di grup WA ini? Setelah pikir-pikir, tak ada baiknya. Da'ma yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Apa guna saya di FB ini lama-lama? Meragukan saya nih, banyak subhat, banyak cecimaki, banyak sumpah serapah. Tapi tak bisa kita ambil kesimpulan sendiri. Datang Ustaz dari Jakarta, duduk kami bersama. Waktu tak panjang, 5 menit duduk bersama. Apa guna kita eksis di dunia maya ini? Penting Pak Ustaz. Anak-anak muda kita ini siapa menceramahinya? Ustaz tetap aja di dalam, terus update. Tapi jangan yang masalah-masalah pribadi. Ustaz buat di situ hadis, masalah ceramah, upload terus video. Kita lawat mereka dengan perbuatan zalim di dunia maya ini. Mereka di situ merusak anak-anak muda kita. Jadi jangan pikir sendiri, karena kepala yang kecil ini terlalu kecil untuk memikirkan dunia yang besar. Bersama-sama berjamaah, mengurus masjid yang besar. Apa fungsi saya duduk di dalam kepengurusan masjid ini? Kalau kehadiran saya di sini hanya merusak saja, hanya sebagai benalu saja, hanya sebagai menyimpak ke belakang, menanduk ke depan, menyikut ke kiri. Damai yang dibuka, tinggalkan. Banyak kerja lain lagi. Damai yang dibuka, ilamalah yang dibuka kepada yang tidak meragukan. Karena hidup ini yang dicari adalah bagaimana kita beramal, dan amal mendatangkan ketenangan. Saya sudah ngaji ini makin tak tenang Pak Ustaz. Gelisah melihat parter tua, gelisah melihat orang main judi, gelisah melihat orang sibuk dengan permainan game, gelisah melihat PlayStation, gelisah melihat karaoke. Kegelisahan melihat perbuatan dosa itu salah satu ciri orang beriman. Jadi gelisah dalam hati itu gelisah apa? Saya gelisah melihat kemungkaran Pak Ustaz. Kalau dalam hati orang yang ngaji sudah ada gelisah melihat kemungkaran, berarti sudah tertanam iman di dalam. Gelisahnya karena Allah, tenangnya pun karena Allah. Yang kita khawatirkan, tenang aja deh. Nengok orang minum kamu, tenang. Nengok orang berzina, tenang. Kau kenapa tenang aja? Aku sudah sampai pada jiwa mutmainnah. Itu bukan mutmainnah, itu setan. Na'udzubillah. Menanamkan kerisauan. Saya setelah ngaji dengan Dr. Mustafa Umar, risau saya tak paham Quran. Mantap. Saya setelah ngaji dengan Ustaz Hasbullah, risau saya tentang ekonomi belum lagi Islami. Bagus. Saya setelah ikut pengajian dengan Ustaz Fulan, risau saya melihat umat ini Pak Ustaz. Akhirnya saya mengajak tetangga, kawan saya, sahabat saya, marilah ke jalan Allah. Kerisauan karena Allah, ketenangan pun karena Allah. Jangan dibalik. Risau karena dunia, tak risau dengan akhirat, maka kita bukan orang yang ada dalam hadis ini. Simple, pendek pesan Nabi kepada Sayyidina Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Fa innas sidqatu ma'ninatun. Karena di dalam kebenaran, kejujuran, kebaikan, ketulusan ada ketenangan. Wa innal kadhiba ribatun. Di dalam kedustaan, tipu-tipu, bohong-bohong ada kebimbangan dan keraguan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita laksanakan sholat sunnah isyraq. Setelah itu kita bahas tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.